Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal muslimun, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pelajaran kita terkait dengan tata cara kaifiyah berwudu seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih dalam pembahasan hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, di mana datang kepadanya Amr bin Abil Hasan yang bertanya kepada beliau Abdullah ibn Zaid, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tentang bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini memberikan faedah kepada kita, hendaknya demikianlah seorang muslim untuk menjadikan acuan, untuk menjadikan teladan, contoh, dan yang dia lihat adalah praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah menyebutkan, dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mereka berharap untuk bertemu dengan Allah dan mendapatkan surga di hari akhirat nanti, serta mereka mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Ahzab ini ayat yang ke-21, Allah menyebutkan telah ada bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri toladan yang baik. Sehingga maknanya seluruh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan teladan, walaupun beliau tidak memerintahkan. Bagaimana beliau berpakaian? Kata Anas bin Malik, "Inna ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa." Sesungguhnya pakaian yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baju yang panjang. Sehingga karena beliau tidak memerintahkan untuk kita memakainya, namun kalau seorang mengenakan jubah atau baju yang panjang dalam rangka cinta kepada Nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, maka dia pun akan mendapatkan pahala ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dikatakan kalau itu adalah sekedar kalau itu adalah sekedar budaya, tidak demikian. Namun akan menjadi ibadah kalau orang yang memakainya dengan niatan yang benar. Bismillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mengambil segala apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai betul-betul tauladan kita, termasuk dalam ibadah, lebih-lebih dalam ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada para sahabat cara-cara ibadah, dan para sahabat menyampaikan kepada murid-muridnya, dan murid-murid para sahabat dari kalangan tabi'in menyampaikan berikutnya kepada murid-murid mereka tabi'ut tabi'in. Sehingga periwayatan tersebut terus mengalir sampai dengan Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan terjaga riwayat tersebut karena selalu diteliti orang-orang yang membawanya. Maka di sini Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi. Fada'a bitaurin maka Abdullah bin Zaid meminta untuk didatangkan sewadah daripada air, semacam gayung. Fatawaddo'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berwudu, mempraktekkan wudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, bagaimana? Fa'akfa 'ala yadayhi minat tawri fa ghassala yadayhi salasan, maka beliau mengilirkan dari bejana tadi ataupun gayung tadi airnya dialirkan ke tangan dan dicuci 3 kali. Naam, dicuci 3 kali. Kemudian fadkhala yadahu, kemudian memasukkan tangannya. Di dalam hadis Utsman bin Affan, memasukkan tangan kanan ke dalam taur tadi. Kemudian beliau fatamadmada wastansyaka wastansara. Naam, maka beliau kemudian tamadmud, berkumur-kumur sekaligus menggabungkannya dengan istinsyak dan istinsar. Bisalasi ghurufat, 3 kali dengan 3 kali gayungan demikian ya, diambil 3 kali. Sudah. 3 kali. Kemudian setelah itu summa adkhala yadahu fit taur, memasukkan tangan kanannya kembali ke bejana tadi. Fa ghassala wajhahu salasan, kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Summa adkhala yadahu, kemudian memasukkan kedua tangannya dan mencuci tangan kedua tangannya sampai dengan sikunya 2 kali. Dua kali. Cuma 2 kali. Naam, tidak 3 kali. Di dalam hadis Utsman bin Affan 3 kali. Naam. Kemudian summa adkhala yadayhi, kemudian beliau memasukkan kedua tangannya lagi. Famasaha bihima, dan diusapkan kepada kepalanya. Ra'sahu fa'aqbala wa adbaro, dimulai dari depan, diperjalankan ke belakang. Marotan wahidah, 1 kali. Dalam riwayat diterangkan bahwasannya cara memperjalankan dari depan ke belakang, bada'a bimuqaddami ra'sihi, dimulai dari bagian depannya, kepalanya. Hatta zahaba bihima ila kofahu, diperjalankan sampai dengan tengkuknya. Kemudian summa raddahuma, kemudian dikembalikan lagi ke tempat permulaannya. Itu cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 1 kali. Summa ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Dalam hadis Utsman dikatakan tiga kali. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah telah kita ambil kemarin sebagian faedah. Datang beberapa riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan cara berwudu. Dan yang datang dari beliau adalah empat sifat. Pertama, berwudu satu kali. Hadis Abdullah ibn Abbas dalam riwayat Bukhari. Yang kedua, dua kali. Kecuali kepala semua satu kali. Ini hadis Abdullah ibn Zaid, riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, hadis Utsman ibn Affan. Tiga kali, kecuali kepala satu kali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, hadis Abdullah ibn Zaid Bukhari Muslim yang menjadikan mencuci tangannya dua kali. Seperti hadis Utsman cuma menjadikan tangannya dicuci dua kali. Maka bagaimana yang seperti ini? Inilah yang namanya khilaf tanawwu. Jadi di dalam syariat ini kadangkala terjadi perselisihan satu dengan yang lainnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ikhtilafu ummati rahmat. Ikhtilafu ummati ini bukanlah rahmat, yakni demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meridhoi adanya perselisihan. Hadis yang menerangkan ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan umatku ini adalah rahmat. Diterangkan oleh para ahlul hadis Al-Uqayli, Al-Iraqi dan yang lainnya menyatakan hadis tersebut la aslalahu. Tidaklah ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berselisih. Naam. Sehingga para ulama menerangkan perselisihan di dalam syariat ini ada tiga perselisihan. Secara global ada dua. Yang pertama berselisih dalam perkara akidah. Tentang rukun-rukun iman. Konsekuensinya. Tentang tauhid. Seorang tidak mau bertauhid malah memilih perbuatan syirik. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah. Yang kedua perselisihan. Dalam bab yang di sana dibolehkan ijtihad, maka di sini terbagi. Yang pertama adalah ikhtilafut tanawwu, perbedaan memilih macam-macam praktek yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam pembahasan kita sekarang ini. Yakni Nabi pernah berwudu satu kali. Dua kali, tiga kali, terus ininya dua kali. Kepala semua satu kali. Sesekali saya mau berwudu tiga kali. Ini tidak mengapa. Nah, yang jelas, kalau semuanya bisa dibuktikan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena inilah yang menjadi kewajiban kita beramal sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak datang dari Nabi, maka ditinggalkan. Nah, maka yang seperti ini boleh. Boleh. Memilih ini, memilih itu. Yang kedua adalah khilaful afham. Khilaf pemahaman. Seperti dalam praktek wudu, seorang memahami bahwasanya wamsahu biru'usikum, maka usaplah biru'usikum kepalamu dengan huruf ba. Sebagian madhab menyatakan ba di sini adalah biru'usikum, sebagian kepalamu. Namun ini dhaif. Kenapa kita katakan dhaif? karena tidak sesuai praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga belajar agama tidaklah cukup sekedar bermodal bahasa Arab. Karena bahasa Arab kadangkala memiliki cakupan arti yang banyak. Seperti huruf ba, ini memiliki kandungan arti 8 makna. Huruf bi, kalau bahasa Indonesianya dengan. Namun kalau dikanding dalam konteks bahasa, nanti akan 8 kandungan. Ba, dengan sebab. Fa'akhadnahum bidhunubihim. Dan kami siksa mereka bidhunubihim. Dengan sebab dosa-dosa mereka. Kami siksa mereka dengan dosa-dosa mereka. Maknanya dengan sebab dosa-dosa mereka. Kadangkala maknanya untuk menjadikan kata kerja yang tadinya tidak butuh kepada objek sehingga butuh kepada objek. Nah, dalam bahasa Indonesia demikian. Seperti contoh, marortu, aku lewat. Aku telah lewat. Ini butuh objek enggak? Enggak butuh objek. Namun dengan ditambah bi, marortu bi, aku telah melewati. Sekarang butuh objek enggak? Melewati apa kamu? Oh, saya telah melewati fulan, saya telah melewati lembah, saya telah melewati masjid, saya telah melewati ini. Nah, ditambahkan bi. Nah, ini demikian. Ya, barakallahu fikum. Ada juga huruf ba yang artinya di sana ilsaq, menempel. Lah inilah yang paling dekat. Bagaimana kita bisa menentukan ini yang dimaui atau itu yang dimaui? Dikembalikan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang paling selamat di dalam memahami Al-Quran dan sunnah adalah orang yang senantiasa mengacu kepada bagaimana amalan Nabi. Tidak sekedar bermodal bahasa Arab. Ini demikian. Barakallahu fikum. Maka di sini kita lihat prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengusap kepala. Ternyata seluruhnya berarti maknanya ilsok, ditempelkan tangannya. Maka usapkanlah dengan menempelkan tanganmu ke kepalamu. Maknanya demikian. Nah, ini ilsok. Maknanya ilsok. Nah, bukan sebagian. Maka bagaimana kalau terjadi perselisihan yang seperti ini? Seorang muslim yang jujur, yang dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia akan memilih mana yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyatakan kan ada makna ini, makna itu, makna ini, makna itu, tidak. Namun dia akan melihat bagaimana prakteknya Nabi, obati inilah yang aku pilih. Itu seorang muslim yang jujur. Seorang muslim yang jujur. Karena tidaklah ada yang paling benar. Dan tidaklah ada kebenaran kecuali apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga: Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, wala tattabi'u min dunihi awliya'a, qalilam ma tadzakkarun. Ittabi'u, ikutilah. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u min dunihi. Janganlah sekali-kali kalian mengikuti selainnya. Aulia untuk kalian berkasih sayang, untuk kalian tolong-menolong, untuk kalian barakallahu fikum membangun yang namanya ikatan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini seorang muslim yang jujur tidaklah menyatakan akulah yang benar. Seorang muslim yang jujur tidaklah mengatakan kalau bukan aku berarti salah, namun dia akan mengacu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah persatuan yang hakiki. Persatuan yang hakiki. Kalaulah muslimun seluruhnya mau mengembalikan kepada bagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ada perselisihan. Tidak akan ada perselisihan. Loh, tapi kan satu butuhnya satu-satu. Satu dua-dua, satu tiga-tiga, satu sininya dua. Berarti perselisih. Maknanya tidak. hakikatnya orang tersebut tidak menyelisih kita karena dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mboten? Nah, tapi kalau yang satu di luar cara yang diajarkan Nabi, ini namanya baru menyelisihi. Jadi hakikat perselisihan adalah di dalam agama ketika seorang menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita ingat. Hakikat perselisihan adalah ketika seorang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka di dalam hadis ini diambil faedah tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu. Di antara yang diambil dari hadis ini, dengan mengumpulkan riwayat tadi, Nabi pernah berwudu satu kali, sehingga diterangkan oleh para ulama, yang wajib di dalam mencuci atau di dalam cara berwudu, sifatnya ada dua. Yang pertama adalah sifatul ijza awil wajib. Sifatul ijza awil wajibah, sifat yang wajib atau yang sekedar menggugurkan, membatalkan, demikian, membatalkan yang tadinya belum sah untuk sholat, demikian. Ya, artinya sifat yang menjadikan wudunya sekedar sah-sah saja. Yang kedua sifatun kamilah mustahabbah, sifat yang sempurna dan itu sunnah. Itu sunnah. Nah, sifat yang wajib adalah apa yang disifatkan dalam hadis Abdullah ibni Abbas. Wudunya satu kali. Nah, berwudu, air datang, dicuci satu kali. Sah. Sudah sah. Nah, yang penting kewajiban wudu kemarin dipenuhi apa saja? Sampai siku. Semua anggota wudu terkena air. Yang wajib dicuci terkena air. Nah, ini sifat yang wajibah. Yang kedua, sifat yang kamilah mustahabbah. Sifat tata cara yang sempurna yang itu sunnah. Artinya dia mendapatkan pahala sunnah. Nah, apa itu? Yaitu yang diriwayatkan dalam hadis Utsman dan hadis Abdullah ibni Zaid, yaitu mencuci tangan, mencuci kaki lebih dari satu kali. Tiga kali. Bagaimana kalau kita tambah 4 kali? Rasulullah mengatakan, faman naqasa aw zada, barang siapa yang mengurangi dari 1 kali atau menambah lebih dari 3 kali, maka faqad asaa wa zalama, maka dia telah berbuat jelek, dosa dan berbuat zalim. Berarti tidak boleh 4 kali. Batasannya berapa? 3 kali. Batasannya 3 kali. Nah, ini demikian. Jadi batasannya 3 kali. Ini yang sempurna. Apakah dengan hadis Utsman 3 kali ataukah dengan hadis Abdullah bin Zaid 2 kali. Lebih dari 1 kali menunjukkan sunnah. Difahami ini nggih? Barakallahu fikum. Pada apa itu? Pada tangan, pada kaki. Dan berkumur-kumur. Nah, mencuci wajah, mencuci tangan, berkumur-kumur, dan pada kaki. Ini lebih dari 1 kali adalah sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Kemudian diterangkan oleh para ulama, di antara sunnah wudu yang lainnya adalah yakni al-mubalaghah fil istinshaq. Mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam menghirup air. Ini hukumnya sunnah, yang wajib istinshaq. Sekedarnya. Namun mubalaghah. Nah, ini yang sunnah. Sunnahnya mubalaghah. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Balighu fil istinshaq illa an takuna shaima." Naam. Di dalam hadis Laqit bin Sabirah, Rasulullah mengatakan, "Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istinshaq illa an takuna shaima, kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Cukup sekedarnya. Jangan sampai masuk ke ini. Karena kalau sampai masuk, batal puasanya. Kenapa? Karena hidung termasuk bagian dari aliran makanan. Rongga untuk aliran makanan. Bukankah kalau kita melihat di rumah sakit, orang yang terkena penyakit mah kronis, yang tidak mungkin makan lewat rongga tenggorokannya, maka dia akan diselang lewat hidungnya. Ada THT. Ya ini demikian, THT. Kan demikian ya. Jadilah begini, THT artinya ada, nanti ada sambungannya demikian. Nah, lah ini barakallahu fikum menunjukkan di sini matmadah atau istinsyak mubalaghah di sini adalah sunnah. Mubalaghah dalam istinsyak adalah sunnah. Yang wajib istinsyak. Yang wajib istinsyak. Ini diantara sunnah-sunnah wudu yang diambil dari hadis ini. Maka sunnah wudu yang lainnya kita akan mengambil hadis berikutnya. Nah, selesai dari hadis ini . Sekarang kita mengambil sunnah di dalam wudu dalam hadis berikutnya. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin qalat, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu tayammun, sangat mengagumkan beliau at-tayammun. Apa itu tayammun? Yaitu tayammun adalah yufaddilu taqdimal yumna 'alal yusra, yaitu lebih mengutamakan mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagumkan perkara mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Dalam segala hal tidak. Ya, namun di sini kata beliau fi tana'ulihi, ketika memakai sandal. Memakai sandal, mengenakannya maka didahulukan sebelah kanan. Kalau melepasnya sebaliknya, sebelah kiri. Nah, wa tarajjulihi, dan tarajjul, sifat kelaki-lakian. Apa yang dimaksud tarajjul? Tarajjul bahasa Arab. Diterangkan tarajjul, tasrihu sya'ri ra'sihi walihyatihi bil mushti, yaitu menyisir rambutnya walihyatihi dan jenggotnya. Di sini menunjukkan Nabi SAW memiliki jenggot. Nah, memiliki jenggot, tarajjul. Karena ini menunjukkan sifat kelaki-lakian. Nah, sehingga para ulama di sana menerangkan di antara alasan kenapa seorang muslim tidak boleh mencukur jenggotnya lebih-lebih sampai bersih. Alasannya karena ini menyerupai wanita. Menyerupai wanita. Karena asalnya tarajjul adalah sifat laki-laki. Sehingga kalau ada wanita yang tumbuh rambutnya di bagian dagunya, maka untuk dibuang. Karena dia menyerupai laki-laki. Nah, demikian. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum. Namun bukan maknanya seorang yang laki-laki yang tidak tumbuh padanya jenggot berarti dia menyerupai perempuan. Tidak. Karena memang Allah takdirkan tidak memiliki jenggot. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, ucapan orang-orang Ansor, ya, kata beliau mengisahkan orang Ansor. Law kana lihyatu tushtara. Orang-orang Ansor memandang tokoh kaum mereka ini kesempurnaan ada pada mereka, cerdas, dermawan, kaya, terus semuanya kemuliaan ada. Dikecualikan satu hal, tidak ada tumbuh jenggotnya. Maka mereka mengatakan, law kana lihyatu tushtara, kalau seandainya jenggot ini bisa dibeli, kami akan membelinya, diberikan, dipasangkan kepada pimpinan kaum tersebut sehingga sempurna. Ini barakallahu fikum. Dalam hadis ini kita kembali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sangat menakjubkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan sebelah kanan. Naam, sebelah kanan. Dalam bab apa? Mengenakan sandal. Tarajjul, di dalam tarajjul sifat kelaki-lakian. Maknanya apa? Yaitu ketika menyisir. Menyisir sebelah kanan dulu. Ya, menyisir sebelah kanan. Kemudian lihyah, yaitu di sini katakan tasrihu sya'ri ra'sihi, yaitu menyisir rambut kepalanya bil musti, dan juga lihyati, dan jenggotnya, menunjukkan Nabi SAW memiliki jenggot. Nah, sehingga mereka yang mencela orang yang berjenggot secara tidak langsung mencela nabinya Muhammad SAW, tidak dirasa dari. Nah, sehingga berhati-hati. Nah, kalau dia meyakini, sampai meyakini Nabi memiliki jenggot dan dia mencela jenggot, berarti dia mencela apa yang datang dari sunnah Nabi SAW, terancam dengan kekufuran. Nah, na'udzubillah min dalik. Ini demikian. Maka di sini, sekarang bagaimana? Ada isu. Kalau jenggot merupakan ciri teroris, ya, maka jawabannya keliru. Kenapa? Karena yang namanya teroris cirinya bukanlah jenggot. Nah, cirinya bukanlah jenggot, barakallahu fikum. Teroris bukan dilihat dari pakaian, bukan dilihat dari atribut, namun dilihat dari akidah, ideologi, dan keyakinan, serta perbuatan mereka. Sebagai bukti, ketika sudah tersebar isu bahwasannya orang yang berjenggot adalah teroris dan mengenakan atribut begini dan begitu, akhirnya tokoh-tokoh teroris rame-rame mencukur jenggot. Nah, rame-rame mencukur jenggot. Karena biar menghilangkan jejak, kata mereka. Maka bukan, kalau begitu, jenggot bukanlah ciri teroris. Nah, sehingga di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berbenah untuk melihat diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah tuntunan kita. Beliaulah tuntunan kita. Dan tidak pula semua orang yang berjenggot berarti dia orang yang mengikuti sunnah. Karena ada kalanya orang yang berjenggot kepengin gaya. Nah, berarti ini bukan mengikuti Nabi. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Yang berpahala mereka orang yang memelihara jenggot karena ilmu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia akan mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke hadis ini, yang menjadi syahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagumkan beliau mendahulukan sebelah kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut atau jenggotnya, dan ketika tuhurihi, ketika bersucinya. Sehingga termasuk bagian dari sunnah-sunnah wudu adalah mendahulukan sebelah kanan ketika mencuci tangan dan kaki. Mendahulukan sebelah kanan ketika mencuci tangan dan kaki. Hukumnya apa? Sunnah. Bagaimana kalau mendahulukan kiri dulu? Sah, namun tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kalau dari sisi sah, sah namun tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini demikian. Kalau dari sisi sah, sah, yang penting dicuci. Nah, ini demikian. Demikian pula seandainya orang mandi janabah. Mandi janabah tuhur, maka disiramlah bagian kanan dulu. Demikian pula ketika memandikan jenazah. Siramlah bagian kanan dulu, barulah bagian kirinya. Karena Rasulullah sangat mengagumkan beliau mendahulukan sebelah kanan, termasuk dalam tuhur bersuci. Nah, sehingga inilah termasuk sunnah-sunnah di dalam berwudu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa sunnah-sunnah yang banyak ini sangat dilalaikan oleh manusia. Sebab kelalaian tersebut dikarenakan jauhnya mereka untuk kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala ketika menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam badal islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a. Dahulu Islam pertama kali didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan dirasa asing, dirasa aneh oleh masyarakat beliau. Maka Rasulullah mengatakan fasayaudu ghariban, maka nanti suatu saat akan kembali dirasa asing sebagaimana permulaan kami membawanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ila qaumin yata'abbadun, kepada kaum yang mereka rajin ibadah, rajin berzikir, rajin berpuasa, bahkan mereka bersedekah banyak-banyak. Nah, akan tetapi mereka menyelisih konsekuensi la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada mereka untuk menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Namun orang kafir Quraisy, mereka orang Arab, la ilaha illallah berbahasa Arab, mengerti kandungan makna la ilaha illallah, yaitu harus meninggalkan ibadah yang caranya dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Harus kembali kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjawab sebagaimana di dalam surat Sad ayat yang 5, Allah firmankan jawaban mereka kepada Rasul ketika diajak mengikuti syariat Allah, ataj'alul alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad menjadikan sesembahan cara ibadah yang banyak ini cukup satu saja kepada Allah mengikuti cara yang Allah tetapkan? Sungguh ini sesuatu yang aneh. Sungguh ini sesuatu yang aneh. Inilah. Dan kata Rasulullah, kembali lagi nanti akan dirasa asing ataupun aneh. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kapan itu? Idzan darasal ilmu. Apabila orang sudah lalai mempelajari ilmu yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi, coba ketika kita kembali kepada hadis-hadis, nampak oh ternyata Rasul memiliki jenggot salah satunya. Nah, karena tadi oh ketika anu aneh ini orang kok aneh ya. Padahal diisukan ini, tapi kenapa Anda masih melihara jenggot? Padahal ya kata kelihatannya bahkan nuwun sewu dipandang jadi lebih tua ya. Artinya demikian dan seterusnya seterusnya. Ya, tapi tetap karena itulah saya mengikuti Rasul. Demikian. Dirasa aneh. Ya apa enggak? Aneh ya, ada anak lebih-lebih anak muda ya. Aduh anak muda makanya cepat tua ini ya. Nah, ini demikian. Kata mereka, nambar kalafikum. Maka di sini tadi ini salah satu, lebih lagi sunnah-sunnah yang banyak yang lainnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i, man hafizal haditha qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafal dan menjaga hadis-hadis Nabi dengan amalan, maka orang tersebut kuat hujahnya. Kuat hujahnya. Anda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, tapi Nabi begini. Gimana lagi? Dan kitab Riyadhus Shalihin terkumpul di sana hadis-hadis Nabi yang banyak. Namun sayangnya banyak orang telah berpaling dari kitab ini. Nah, sehingga akhirnya banyak sunnah yang mereka terlalaikan. Nah, padahal ketika mereka kembali, nah barakallahu fikum, didapatkan di sana sunnah-sunnah yang kadangkala mereka ingkari. Mereka ingkari. Demikianlah. Oleh karena itu, ini menunjukkan keutamaan yang sangat bagi orang yang mau mempelajari ilmu agama. Keutamaan bagi orang yang mau mempelajari hadis-hadis Nabi. Kenapa? Dikarenakan yang namanya kitab tidak akan mampu membantah. Kitab Al-Quran, di mana-mana ada Al-Quran. Hadis-hadis Nabi mungkin di sebagian orang-orang yang cinta kepada agama terdapat di dalam perpustakaan rumah pribadi, ada di sana kumpulan hadis. Namun kira-kirakah kitab tersebut bisa mengatakan, oh Anda salah mencela sunnah, ini ada dalam kitab ini? Tidak bisa. Siapa yang bisa menerangkan? Talibul ilmi. Orang yang mau mempelajari. Sehingga di sini menjadikan keutamaan belajar lebih utama daripada harta dan dunia seisinya. Nah, karena ilmu agama menjadikan orang bisa takwanya lurus. Dan ketika takwanya lurus, yaj'al lakum furqana, orang tersebut akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga janganlah tertipu dengan ucapan. Kalau Anda memperdalam hadis-hadis Nabi, maka sungguh susah hidup Anda, apa-apa tidak boleh. Apa-apa tidak? Tidak boleh. Jangan tertipu yang demikian. Justru sebaliknya kita katakan, justru walhamdulillah dengan belajar hadis, aku jadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Gimana pembuatan? Kalau tidak demikian, mungkin saya akan menghalalkan segala cara. Maka akhirnya, nerakalah yang menjadikan jaminan bagi orang yang menghalalkan segala cara tersebut. Na'udzubillah min dalik. Sehingga di sini, syukurilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kesempatan Anda untuk belajar. Dan manfaatkan hanya sebentar antara maghrib sampai dengan isya. Itu pun tidak tiap hari. Walhamdulillah, ini syukur-syukur kalau dicatat, syukur-syukur kalau dihafal, lebih melekat ya. Jadi amalannya loh, kenapa begini ya, karena saya tidak jawabannya karena saya ngaji di sana sini lah. Ini enggak, akhirnya orang, oh tapi saya ngaji di sini beda, ngaji di sini beda. Namun kalau kita kembalinya, ini loh tuntunan Nabi, dalam kitab yang Anda pegang juga ada, dalam kitab yang Anda pegang juga ada. Nah ini yang seperti ini, oh kalau begitu ya memang harusnya kita mengikuti tuntunan Nabi. Ini yang kita maksudkan tadi. Hakikat persatuan adalah ketika seorang mau kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita ambil di sore hari ini. Kita sisakan waktu 2 menit, barangkali ada pertanyaan. Demikian. Shallallahu Alaihi Muhammad wa barik wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhol, barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Silakan. Nggih. Ya, barakallahu fiik. Menggabungkan hadis ini dengan yang lain, maka praktek yang ada adalah kanan 3 kali dulu, kemudian kiri 3 kali. Datang riwayat di dalam kitab yang lainnya dibawakan kanan kiri, namun dalam sanadnya ada rawi yang lemah. Sehingga yang rajih adalah kanan diselesaikan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Ini demikian. Naam, barakallahu fiikum. Sakallahu khairan. Naam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Utsman Ibnu Affan. Naam. Ini demikian. Kita lihat dalam hadis Utsman Ibnu Affan. Naam. Di sini fa ghasala huma salasa marrat. Ini di sini cuma tadi. Dalam riwayat yang lainnya adalah 3 kali kanan, 3 kali kiri. Naam, demikian. Ini kaki juga demikian. Walaupun seandainya diselang-seling, sah atau tidak? Sah. Namun yang sesuai sunnah, kanan dulu baru kiri. Ini demikian. Barakallahu fikum. Yang lainnya satu lagi kalau ada, nggih. Apakah setiap membasuh ada bacaannya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi di sana sebagian membawakan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Bentar dulu, ini jawab dulu ya. Ketika membasuh kepala, Allahumma ij'al wajhi lil wajhi nuron dan seterusnya, ini tidak ada asal yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wallahu a'lam. Sehingga cukup sudah dicuci, enggak ada ininya. Terakhir. Barakallahu fikum. Terselisih para ulama mengenai apakah tadi. Namun adab hendaknya dituang dulu. Dan lebih dekat kalau pakai keran ya sudah jelas ya, enggak ragu ya. Nah kalau seperti ini ya kita paham. Berarti dicuci dulu. Dicuci dulu. Ya, berarti tadi gini dulu. Nah, sudah. Kalau ini sebelumnya kok kotor. Namun kalau memang sudah bersih tadi, wudu, kerannya mati, akhirnya pakai gayung. Berarti tidak perlu dituang dulu ya. Wudu baru sudah. Waduh, saat mati ini bagaimana? Langsung. Karena ini sudah bersih. Ya. Jadi demikian. Kalau yang tadi dari awalnya, karena ini adalah barangkali ini ada kotoran. Dan hukumnya apa? Sunnah bukanlah wajib. Hukumnya sunnah bukanlah wajib. Ini demikian. Mencuci 3 kali sunnah bukanlah wajib. Ini demikian. Ya. Ini mudah-mudahan sebetulnya dalam hadis tadi ada hal yang penting, yaitu menunjukkan di sana bahwasanya lemahnya pendapat orang yang berpendapat air musta'mal tidak bisa dipakai untuk berwudu. Namun akan lebih jelas dalam hadis yang akan datang. Hadis yang akan datang. Namun dalam hadis tersebut ada faedah tadi. Kenapa? Karena namanya air musta'mal, air yang terkena anggota badan untuk berwudu. Sekarang dimasukkan lagi. Ini kan sudah kena pertama. Dimasukkanlah lagi. Dimasukkan lagi. Nah, berarti demikian. Nah, nanti dalam hadis Maimunah, nah, dari Abdullah bin Abbas, maka di sana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng dengan istrinya, mandi janabah, bersuci, yaitu dari ina'in wahid naqtarifu minha jami'an, saling berebutan. Nah, padahal untuk ini. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mau mandi, ternyata bekas yang dipakai oleh istrinya untuk mandi janabah teruskan dipakai oleh Nabi tadi berbarengan dalam hadis Aisyah. Kemudian dalam hadis Maimunah, Rasulullah mengatakan, Maimunah mengatakan, aku ini tadi sudah dipakai untuk mandi junub. Maka air ini tidak junub, air itu enggak junub. Air itu tidak junub, dipakai mandi oleh beliau. Nah, ini menunjukkan di sana dengan hadis Nabi, maka kita lebih dekat mengatakan air yang dipakai untuk wudu bisa dipakai untuk berwudu orang lain. Sisanya tadi ember gede, kotoran enggak ada gayung, sehingga tadi yang afdol dituang ini kan bersih. Sehingga kalaupun masih sisa, ada yang mau meneruskan boleh dipakai. Namun yang seyogianya dengan gayung. Seyogianya dengan gayung. Ini mimba bil adab saja. Mimba bil adab. Ini wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.